jas ni rohaku lupa sangat toloki di jalo doi dohot dengga lungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap ni tondiki. Nang lambok ni hatani sadalan na tuli ni rohami iro na mambahen marbunga rohaki kunang beniak kita masira. Marbu